kita bergaya. Siap diri kau, siap diri kau, siap diri kau, siap diri kau. Siap diri kau, siap diri kau, siap diri kau.